bakal luntur sak durunge janar kuning melangkung. Apa kowe ra kelingan biar mlaku bebarengan ibarat langit karo rembulan tresnaku ra bakal ilang sayang. Duh kowe cahayu seurep ono ning atiku aku ra iso lilo lunga murah bakal tak tompo kaya gedhe ning ombak segara ning laut kae pesisir pasir putih sing tau dadi sesine nalika ne ise urip madep mantep bebarengan janji-janji palsu musa iki dadi kenangan. Terima kasih.